إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali ta'lim, melanjutkan membaca kitabul jami' bab at-tarhib fi makarimil akhlaq. Masuk pada hadis Ibnu Umar. Sini kita jelaskan sedikit. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul anil tariq, imatatul adha anil tariq, wal haya'u syu'batum minal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya iman itu ada 70 sekian tingkatan. 70 sekian tingkatan. Yang paling tingginya adalah ucapan La ilaha illallah. Wadnaha, dan yang paling bawahnya adalah imatatul adha 'anit tariq, membuang gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Kalau sudah antum tulis, lihat sini nak. Kita sedikit jelaskan tentang ini. Rasa malu ini dikarenakan seorang melakukan pelanggaran syariat. Malu karena melanggar, menyalahi aturan syariat. Karena itu rasa malu ini bagian dari keimanan. Kenapa? Karena ketika seorang jatuh pada kemaksiatan, kita meyakini akan mendapatkan ancaman azab di dunia wal akhirah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meyakini perbuatan kemaksiatan ini merusak kehormatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wuji'ilat adzillatu wasigharu liman khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang melanggar ajaranku. Misal seperti mencuri, sangat malu sekali ketika kita seorang ahlu sunnah, santri apalagi, sampai mencuri milik orang lain. Sangat malu ini, merusak nama baik, tercoreng. Bukan hanya kamu, bahkan orang tuamu pun malu. Bahkan teman-temanmu, bahkan pondokmu akan tercemar ketika kamu mencuri, umpamanya mencuri di toko, di toserba atau di tempat-tempat pasar, dipegang, dipukuli, dihinakan, dilarak, jebloskan ke penjara. Lalu, hadirin yang kami akan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga pengertian malu yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah ketika seorang melanggar syariat Allah, kita merasa malu dari hal itu. Karena itu adalah perkara yang rendah, yang hina, dina. Adapun kalau malu dalam melakukan kebaikan, malu umpamanya menegakkan sunnah, malu untuk sholat berjamaah, itu bukan malu. Itu tidak termasuk dalam pembahasan al-haya'u minal iman, rasa malu bagian dari keimanan. Itu tidak sama sekali. Itu adalah tipu daya syaitan yang membuat seorang untuk menjauhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan rasa malu itu. Itu adalah tipu daya syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, termasuk bisikan-bisikan syaitan. Malu melakukan kebajikan, malu untuk taklim, malu untuk beramal, itu bukan pembahasan kita. Itu tidak termasuk dalam al-haya. Karena al-haya yang dimaksudkan di sini, rasa malu yang dimaksud di sini adalah ketika seorang melakukan pelanggaran terhadap apa? Syariat. Bisa dimengerti insyaallah ya. Disebutkan dalam hadis yang kedua, orang ketika sudah tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan sekehendaknya. Dia akan melakukan sekehendaknya. Misal mamanya, dia tidak memiliki rasa malu, dia akan kencing di pinggir jalan, mempertontonkan auratnya. Karena rasa malu sudah tidak ada padanya. Dia akan melakukan kemaksiatan, mabok-mabok di jalan, atau berzina di jalan, tanpa rasa malu. Ini akibat tidak memiliki al-haya, rasa malu. Ketika seorang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh syahwatnya. Apapun yang ingin dia lakukan akan dia kerjakan. Karena tidak adanya iman. Rasa malu bagian dari iman. Tidak adanya iman. Dia tidak meyakini ini haram hukumnya. Dia tidak meyakini nanti di akhirat akan ada siksaan. Akibat itu dia melakukan apapun sekehendaknya tanpa rasa malu. Misal, seorang wanita yang memiliki iman, dia akan menutup tubuhnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, al-mar'atu 'auratun. Wanita itu adalah aurat. Hadis ini berbicara tentang seluruh tubuhnya. Termasuk dalam hal ini adalah wajahnya. Tangannya wanita disuruh ditutupi dengan kaos tangan. Kaki, telapak kakinya wanita juga harus ditutupi dengan kaos kaki atau dilebarkan jubahnya. Menutupi seluruh anggota tubuhnya. Padahal tangan dan kaki itu bukan anggota tubuh yang paling menarik untuk dilihat. Mana yang paling menarik untuk dilihat? Wanita, wajah. Apa kira-kira ada laki-laki yang mengatakan sungguh cantik kakimu? Ada yang mengatakan itu? Enggak ada. Yang dilihat wajah. Itulah sumber fitnah utama. Laki-laki jatuh pada perangkap syaitan ketika melihat wajah seorang wanita yang cantik. Timbul fitnah. Karena itu, tangan saja ditutupi. Apalagi wajah. Para wanita yang memiliki iman dengan perkara ini, bahwasanya wanita itu adalah aurat, maka mereka menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan telapak tangan serta kakinya. Apalagi yang lainnya, dia tutupi. Karena apa? Beriman. Kalau sampai itu tersingkap, malu. Bahasa kitanya izin. Kenapa malu? Karena itu adalah bentuk pelanggaran terhadap syariat. Malu. Nah, rasa malu seperti ini pudar, bahkan bisa hilang seiring dengan lemahnya iman. Seiring dengan lemahnya iman. Banyak wanita yang mereka membuka auratnya, rambutnya, lehernya, dadanya, tangannya, kakinya, bahkan pahanya tanpa merasa malu. Tanpa izin. Tanpa merasa malu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki iman. Karena itu Rasul mengkaitkan rasa malu itu bagian dari iman. Karena dengan rasa malu itu, seorang wanita akan menutupi auratnya. Dengan tidak ada rasa malu, seorang itu tidak akan menutup auratnya dikarenakan lemahnya keimanannya. Lemah imannya, kemudian hilang, tergusur rasa malunya, akibatnya dia membuka auratnya. Begitu, seterusnya, begitu seterusnya. Sehingga marilah kita, ikhwanuna salafiyin ahlu sunnah, kita hendaknya menjaga rasa malu dalam hati kita masing-masing. Umpamanya, ada bisikan syaitan untuk kita melakukan sesuatu yang haram. Apa yang terbesit dalam benak kita? Yang pertama, kita mengimani itu haram. Yang kedua, betapa malunya kalau sampai hal itu saya lakukan dan diketahui oleh manusia. Itu namanya rasa malu. Bisa dimengerti ya? Kita masuk yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sebelum masuk hadis yang berikutnya, kita baca bersama-sama ya. Antum ikuti ana. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haya'u min al-iman muttafaqun alayh. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Terjemahnya tahu ya, sudah ya, sudah ada. Nah, kita masuk yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al mu'minidh dha'if. وفي كل خير ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asyaitan akhrajahu muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid da'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada setiap keduanya terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfauka, bersemangatlah kamu, ala ma yanfauka, untuk melakukan hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah engkau lemah. Wain asabaka syai'un, dan jikalau menimpamu sesuatu, fala taqul, maka janganlah kamu mengatakan, law anni fa'altu, kalau aku melakukan begini, kana kada wa kada, pasti akan terjadi begini dan begitu. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah olehmu, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ini semua telah Allah takdirkan, dan Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Wa ma syaa fa'al, apapun yang Allah kehendaki, Allah akan melakukannya. Fa innallahu, dikarenakan kalimat seandainya, taftahu amal syaitan, akan membuka perbuatan-perbuatan syaitan. Akhrajahu muslimun. Hadis ini dikeluarkan lima muslim dalam sahihnya. Perhatikan di sini kaum muslimin. Hadis ini panjang. Ada beberapa pelajaran penting yang kaitannya dengan kehidupan kita. Yang pertama disebutkan dalam kalimat, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbilallah minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Pertanyaannya adalah, ini kuat dalam hal apa? Apa kuat dalam hal fisik? Sehingga orang yang fisiknya kekar dibandingkan dengan yang fisiknya lemah, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang fisiknya lemah? Jawabannya, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin menjelaskan, bukan hal fisik. Riwayat ini tidak sama sekali berbicara tentang fisik. Tetapi kuat dan lemah dalam hadis ini berkaitan dengan keimanan. Dengan keimanan. Dulu ada seorang sahabat cacat kedua kakinya. Kurus, kering. Siapa namanya? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ahlu tafsir di kalangan para sahabat, termasuk kibarus sahabat, sahabat-sahabat besar yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Beliau dalam satu rombongan bersama Nabi tertiup angin yang begitu kencang, orang pada kokoh pada kaki kedua kakinya, berjalan sambil menahan karena terpaan angin. Adapun Ibn Mas'ud, kedua kakinya kecil, tubuhnya kecil, kurus, terhempas oleh angin, terbawa ke arah sana, terbawa ke arah sini. Bahasa Jawanya gedagaran, tidak kokoh kakinya. Di waktu itu ada yang ketawa-ketawa, mentertawakan, lucu, oh, terbawa sana, terbawa sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menasihati mereka, jangan menghina Ibn Mas'ud. Sungguh kedua betisnya Ibn Mas'ud yang kecil itu nanti di yaumul kiamah lebih berat daripada gunung Uhud. Afqal min Uhud, lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Sehingga kehormatan seorang dalam Islam itu tidak dilihat dari sisi besar tubuh, kekar tubuhnya, itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah imannya Ibn Mas'ud yang menjadikan nilai Ibn Mas'ud sangat berat kelak nanti di yaumul kiamah. Padahal jasadnya beliau, fisiknya beliau lemah dari sisi apa? Fisik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mana dalilnya? Allah tidak melihat pada bentuk fisik. Hadis Nabi, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat pada rupa-rupa kalian, dari sisi wajahnya ganteng cantik itu tidak dilihat. Wala ila suwarikum, tidak pula pada melihat harta benda kalian, besar kecil, fisik, hitam putih, itu tidak dinilai. Itu tidak dinilai. Kalau yang putih ganteng surga, yang hitam jelek neraka, itu alhamdulillah tidak sebagai takaran. Yang kokar badannya besar surga, yang kurus kerempeng masuk neraka, alhamdulillah tidak. Yang kaya surga, yang miskin neraka, tidak dilihat itu. Walakin yandur ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah melihat dari sisi hati kalian, yakni iman dan takwa kalian, serta amalikum dan amal perbuatan kalian. Sehingga hadis ini berkaitan dengan kuatnya iman. Seorang mukmin yang imannya kuat, itu terjemahnya. Seorang mukmin yang imannya kuat, khairun, lebih baik, wa ahabilallah, dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang imannya lemah. Apa bedanya mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah? Saya berikan contoh. Di antara antum yang kalau ada azan langsung segera wudu, ambil pakaian, langsung masuk ke masjid, sholat qobliyah, atau tahiyatul masjid. Ada tidak di antara antum? Hah, santri ada? Ada? Coba ngacung. Yang kalau azan, langsung segera ambil air wudu, berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Siapa? Ngacung. Enggak ada. Ini gurunya mana ini? Kok enggak ada ini? Hah? Siapa pengurusnya? Masa enggak ada? Semua setelah komat baru datang? Hah? Siapa? Kalau tidak ya sudah. Pertanyaan diganti. Siapa yang sering masbuk? Hah? Siapa yang sering terlambat sholat jamaah? Sudah komat baru masuk masjid. Bahkan mungkin sudah satu rakaat baru ikut sholat. Siapa? Ngacung. Gak ada. Berarti antum gak ke masjid. Kan begitu. Masuk awal tidak, terlambat juga tidak. Anora mau masjid. Zat. Oh, karuan. Ngerti karuan? Yang saya maksudkan di sini, ikhwan. Orang yang imannya kuat, bersegera. Kenapa dia segera? Karena memiliki iman yang kuat. Iman yang lemah datang ke masjid terlambat. Ada apa dulu sana? Tiduran. Apa baru berangkat setelah komat. Lihat jam, ah baru komat. Nanti ajalah. Paling baru serekangat. Padahal di asrama situ. Nanti ketika sudah mau salam baru cepat duduk. Sudah tinggal tahiyat tok. Ada tidak yang kayak gitu? Kalau ada, itu tandanya imannya lemah. Berarti lebih baik mana? Iman yang kuat dengan iman yang lemah? Lebih baik yang imannya kuat. Dia akan terdorong melakukan amal saleh. Gitu mas. Walaupun tubuhnya kekar, gemuk, tinggi besar, tapi lah sholatnya terlambat terus. Ini kuat apa lemah? Mas? Lemah apa kuat? Lemah. Kenapa? Karena terlambat terus dalam sholat. Lemah apanya? Fisiknya. Oh bukan, imannya. Fisiknya sih gendut, besar, tinggi. Ada di sini yang gendut? Besar tinggi. Daud tok. Nah, kalau Daud terlambat enggak amut-amut. Nah, Daud tidak terlambat. Alhamdulillah. Kalau sudah kelihatan gelagat imannya lemah. Nasihati. Supaya ditingkatkan. Begitu ya. Iman itu ada tandanya. Naik turunnya. Apa itu? Semangat dalam ibadah. Itu tanda kuatnya iman. Kalau timbul penyakit malas beribadah, itu tanda lemahnya iman. Besok ketika liburan, itu nampak. Ya. Nampak apa maksudnya? Hah? Nampak apanya mas? Nampak imanmu tinggi apa rendah? Kuat apa lemah? Kadangkala kalau di pondok semangat karena banyak temannya. Azannya keras, asramamu dekat dengan masjid. Ketika di rumah tidak ada teman, tidak ada ustaz. Di rumah adanya orang tua. Diperintah sholat, nanti lagilah ini sudah azan, nanti lagi malas, ngantuk alasannya. Pusing, padahal tidak. Ya. Ini sudah mau komat, bangkit. Ah, nanti, ini berarti imanmu lemah apa kuat? Lemah. Itu tandanya. Yang berikutnya, ihris ala ma yanfauka. Semangatlah kamu untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, ihris ala ma yanfauka, semangatlah untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagimu. Ya, wala ta'jiz wasta'in billah wala ta'jiz, dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan kamu lemah. Coba perhatikan di sini, Syekh Ibnu Taimin menjelaskan kesemangatan itu baik urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah. Harus semangat selama hal itu apa? Manfaat. Yani hal yang baik, bukan hal yang buruk. Manfaat bukan hal yang buruk. Kalau yang buruk bukan manfaat, itu membinasakan. Yang manfaat adalah memberikan kebaikan bagi kita, urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Ya. Sehingga di sini mengajarkan kita etos kerja, semangat dalam bekerja. Islam tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malas. Bahkan Islam mengajarkan kita untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal kasalul bukhli. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kebakhilan, dari kemalasan, dan dari yang lain-lainnya. Sehingga sosok seorang muslim itu atas kerjanya kuat. Selama hal itu manfaat, baik urusan duniawi, apalagi urusan akhirat. Umpamanya santri, menghafal itu manfaat atau tidak? Manfaat. Semangat atau tidak berarti? Hah? Semangat? Semangat. Coba kita cek lagi hafalannya. Amunak, sekarang dari kecil. Berdiri. Ini termasuk yang semangat atau tidak? Hah? Kita cek. Dari mana, Mas? Susukan. Ya, anak negeri berarti ya. Susukan, ayo. Sudah, duduk. Duduk, Nak. Cukup, insya Allah. Semangat termasuk, alhamdulillah. Gimana? Kita masuk ke yang kalimat berikutnya. Saya jelaskan kembali, kesemangatan untuk meraih kemanfaatan itu jangan lupa minta tolonglah kepada Allah. Semangat, tetapi Nabi menggaris bawahi wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Kenapa demikian? Karena segala sesuatunya itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin itu bisa kita raih kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersandar kepada kemampuan diri kita masing-masing. Jangan. Kemampuan kita lemah. Kekuatan kita sangat rapuh. Akal kita sangat pendek. Segala sesuatu Allah yang menentukan. Karena itu, kerjakan sebab-sebab menuju kepada keberhasilan. Tapi berdoalah kepada Allah agar dimudahkan untuk meraih apa yang diinginkan. Pedagang, petani, pekerja, siapapun Anda, ketika melakukan sebuah usaha, Anda hanya mampu menjalani sebab-sebab keberhasilan. Adapun yang menentukan keberhasilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah wa la ta'jiz. Mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Jangan kamu lemah dalam urusan duniawi apalagi dalam urusan akhirat. Kemudian pembahasan berikutnya untuk mendengarkan, namanya orang hidup kadang sukses, kadang terpuruk, kadang berhasil, kadang gagal, kadang selamat, kadang binasa, macam-macam. Sudah berupaya, sudah berusaha, tapi gagal. Kalau terjadi kegagalan atau terjadi sesuatu malapetaka yang menimpa, maka Rasul memberikan petunjuk kepada kita. Dan petunjuk ini sangat bagus berkaitan dengan iman kita, dunia dan akhirat kita. Nabi mengatakan, "Wa in asabaka syai'un," apabila menimpamu sesuatu yang tidak kita sukai, kegagalan, keterpurukan, kebangkrutan, atau kecelakaan, kematian, ataupun yang lainnya, kita tidak inginkan itu. Musibah. Jikalau musibah menimpamu, maka janganlah kamu katakan, seandainya aku tadi begini, pasti tidak akan terjadi hal ini. Coba kalau tadi saya begitu, yang ada adalah ini dan itu. Ini semuanya adalah karena kegagalan ini. Marah-marah dia. Akhirnya tidak timbul sabar. Tetapi yang timbul adalah kemarahan, caci maki, menyalahkan pihak lain, dan yang lainnya. Karena kalimat lau membuka perbuatan syaitan. Tetapi bagaimana yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, ahlu sunnah salafi, ketika tertimpa musibah atau malapetaka atau ujian, maka Nabi mengatakan, kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan olehmu, qaddarallah, Allah telah mentakdirkan hal ini. Atau ini adalah sesuatu yang Allah telah takdirkan menimpaku. Wa ma syaa fa'al. Dan apapun yang Allah kehendaki, Allah pasti akan melakukannya. Walaupun kita tidak menginginkannya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? Fa'alul lima yurid. Apa artinya? Fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Walaupun kita tidak menginginkannya. Ya. Siapa yang menginginkan kecelakaan yang merenggut nyawa teman kita? Siapa yang menginginkan? Tidak ada. Di antara kita menginginkan sehat, selamat. Tetapi itu menimpa. Siapa yang menghendakinya? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala sesuatunya. Dan kita mengimani bahwa itu telah ditakdirkan, ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna allaha kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqallahu samawati al-ard bi 50 alf sanah. Allah telah menulis takdir-takdir semua makhluk-makhluknya, semua hamba-hambanya semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Terjadi musibah itu, maka yang kita ucapkan, bimbingan Nabi adalah Pak, menyadari ini semuanya telah Allah takdirkan. Ini semuanya berjalan dan terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Keikhlasan, keridhaan, kelapangan dada untuk menerima kenyataan yang ada. Tidak memberontak, tidak terlalu berkeluh kesah. Apalagi sampai niyahah, meratapi, dan sampai histeris. Tidak. Semua itu diimani, diyakini. Sebagaimana nasihat Rasul kepada Zainab, putri beliau, ketika anaknya Zainab meninggal dunia. Apa ucapan Nabi kepada putrinya? Nabi mengatakan, "Lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Fasbir wal tahtasib." Ketika itu putranya Zainab meninggal dunia, itu berarti apa? Cucunya Rasul alaihissalatu wassalam. Maka Rasul mengatakan, milik Allah lah apa yang Allah ambil darimu, dan juga milik Allah lah apa yang Allah berikan kepadamu, dan segala sesuatu itu telah ada ajalnya masing-masing. Maka bersabarlah dan mengharapkanlah pahala di balik musibahmu itu. Ini yang syar'i kita ucapkan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah, ada satu hal yang penting saya peringatkan, bahasa Arabnya tambih, peringatan. Peringatkan dari kesalahan beberapa ikhwan. Kebiasaan mengatakan qaddarallah bukan pada tempatnya. Seorang di antara kita mendapatkan nikmat. Dapat hasil banyak kebunnya, buah-buahannya banyak. Qaddarallah, mangganya banyak banget. Qaddarallah, panennya berhasil. Itu salah. Qaddarallah itu berkaitan dengan musibah. Adapun yang diucapkan ketika kita mendapatkan keberhasilan adalah kalimat alhamdulillah, Allah berikan rezeki. Alhamdulillah, Allah selamatkan kita. Alhamdulillah. Jangan semua-semua qaddarallah, qaddarallah. Qaddarallah, saya jadi salafi. Kayak menyesal kamu. Ya. Alhamdulillah, saya jadi seorang ahli sunnah. Alhamdulillah. Bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tetapi ketika engkau diuji dengan tertimpa malapetaka yang menyedihkan, yang kamu harus bersabar karena itu berat, kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ini menimpaku, tapi aku meyakini ini semua adalah takdir Allah dan atas kehendaknya lah terjadi ini semua. Saya terima, saya ikhlas atas musibah ini. Itu penempatan kalimat qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam riwayat ini wahai kaum muslimin, manusia haruslah ada sebuah faedah penting. Manusia dalam hidupnya itu harus selalu memiliki jiwa sabar. Memiliki jiwa sabar. Al-Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam bab sabar. Kenapa? Dikarenakan musibah itu bisa menimpa kapanpun juga. Musibah ini bisa menimpa kapanpun, dimanapun. Sehingga ketika musibah itu menimpa kita dengan mendadak, spontan, maka langsung yang terucap oleh lisan kita, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Bentuk kesabaran, bentuk keridhaan, bentuk keikhlasan, dan mengakui ini semua adalah takdir. Kita diwajibkan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Antu minna bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Nah, setelah orang itu mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, menerima kenyataan yang ada dan ikhlas, itu membawa kepada kebaikan. Apa kebaikan berikutnya? Doa kepada Allah, sabar dalam hatinya, ihtisab, mengharap pada pahala kepada Allah Azza wa Jal, mengharap untuk diberi ganti yang lebih baik. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khair minha. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala pada musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Masya Allah. Begitu ikhwan rahimah jami'an. Sehingga ketika kita sukses, kita penuh dengan rasa syukur. Dan ketika kita terpuruk, kita pun terhiasi dengan iman kepada takdir. Maka hal ini akan memberikan dua kebaikan duniawiyah dan kebaikan ukhrawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.